Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi Syarhun Mujazun lil Qawaidin Nahwiyah yang ditulis oleh Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali. Kita memasuki halaman 25 tentang Tauqidul Af'ali binuni Tauqidi, memberikan taukid pada fi'il-fi'il menggunakan nun taukid. Maka diterangkan di sini nunut taukidi nau'ani. Nun taukid itu ada dua, alif sakilatun nahwu idhabanna. Yang pertama namanya nun taukid sakilah, contohnya idhabanna. Ba khafifatun nahwu idhaban. Yang kedua adalah namanya nun taukid khafifah, contohnya idhaban. Maka perbedaannya nun taukid tsaqilah itu dengan ditasydid nunnya, dan nun taukid khafifah dengan disukun. Idhab menjadi idhabanna, menjadi idhaban. Misalnya ijlis menjadi ijlisanna atau ijlisan. Misal ukhruj menjadi ukhrujanna atau ukhrujan. Nah, kemudian di sini diterangkan tentang keterkaitan tiga fi'il terhadap nun taukid. Pertama berkaitan dengan fi'il madhi. Al-awwalu al-fi'lul madhi. Yang pertama pada fi'il madhi. Maka diterangkan di sini la yu'akkadu binuni taukidi. Fi'il madhi itu tidak diberikan taukid menggunakan nun taukid. Tidak diberi makna penguat menggunakan nun taukid. Wa innama yu'akkadu biqad. Dan sesungguhnya saja fi'il madhi itu ditaukidi atau diberikan makna penekanan atau penguat menggunakan qad. Jadi untuk fi'il madhi itu bukan menggunakan nun taukid, tapi menggunakan apa? Menggunakan qad. Nahwu qalihi ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Di sini ada fi'il madhi aflaha, diberi taukid dengan qad. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian wa idza waqa'al fi'lul madhi jawaban lil qasami wa kana musbatan ay ghairu manfiyin ukida bil lami wa qad. Dan apabila ada fi'il madhi, dia terletak sebagai jawab bagi qasam, dan fi'il tersebut adalah musbat, maksud musbat adalah ghairu manfi, bukan manfi atau tidak ada huruf nafinya, maka diberi taukid menggunakan lam sekaligus qad. Ya, taukidnya dengan apa? Dengan lam dan qad. Nahwu qalihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah ta'ala, tallahi laqad atharaka Allahu alaina. Nah, di sini ada qasam yaitu tallahi. Kemudian jawab qasamnya di situ berupa fi'il madhi, kemudian diberi taukid menggunakan lam sekaligus qad. Jadi laqad seperti itu. Ya. Lam dan qad menjadi laqad atharaka Allahu alaina. Wa nahwu qalika, dan contoh perkataanmu misalnya, wallahi laqad farihtu binajahika. Wallahi laqad farihtu binajahika. Demi Allah saya senang dengan kesuksesanmu atau keberhasilanmu. Nah, di sini fi'il madhinya sebagai jawab bagi qasam, maka diberi taukid dengan lam sekaligus qad menjadi laqad. Ya, jadi inilah yang pertama, keterkaitan nun taukid dengan fi'il madhi. Maka jelas di sini nun taukid, apa namanya, fi'il madhi tidak pernah ditaukid dengan nun taukid. Fi'il madhi tidak bisa diberi penguat menggunakan nun taukid, tapi taukidnya menggunakan apa tadi? Menggunakan qad ataupun laqad. Ya, qad tersebut adalah ketika fi'il madhinya bukan sebagai jawab bagi qasam. Adapun ketika sebagai jawab bagi qasam, maka menggunakan la, lam sekaligus qad atau laqad. Kemudian yang kedua, asani fi'lul amri. Keterkaitan nun taukid dengan fi'il amr. Maka di sini diterangkan yajuzu taukiduhu bin nuni mutlaqan. Boleh memberikan taukid pada fi'il amr menggunakan nun taukid secara mutlak. Nah, jadi fi'il amr mutlak boleh menggunakan nun taukid. Ya, kalau ada istilah yajuz berarti hukumnya boleh. Kalau hukumnya boleh berarti bukan menunjukkan harus. Ya, sering anak ingatkan bahwasanya masih banyak yang suka mencampur adukan antara yajuz dengan yajib. Kalau yajuz itu boleh, maksudnya boleh, ya boleh pakai, boleh tidak gitu. Beda kalau wajib berarti harus. Ya di sini kan kalimatnya yajuz taukiduhu bin nuni mutlaqo. Ya maka jangan salah memahami. Kalau yajuz berarti hukumnya boleh. Maksudnya boleh apa tadi? Boleh pakai, boleh tidak. Contoh ukhrujan, misalnya tanpa nun taukid juga boleh ukhrujan. Cuma beda ya dari sisi makna, apabila ada nun taukid di situ menunjukkan lebih tegas, ada penguatnya. Ukhrujanna, keluarlah engkau dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Iqra'anna isma'an. Ya, ini yang terakhir contoh nun taukid yang khafifah. Ya. Kemudian yang ketiga. As-salisu al-fi'lul mudhari'u. Keterkaitan nun taukid dengan fi'il mudhari'. Diterangkan di sini lahu arba'u halatin. Bagi fi'il mudhari itu ada empat keadaan keterkaitannya dengan nun taukid. Iya, yaitu alif yajuzu taukiduhu. Yang pertama, boleh mentaukidkannya menggunakan nun taukid. Ba, taukiduhu qaribun minal wajibi. Yang kedua, mentaukidkan fi'il mudhari dengan nun taukid itu hampir mendekati hukum wajib. Kemudian yang ketiga, jim yajibu taukiduhu, yang hukumnya harus menggunakan nun taukid. Kemudian nanti yang keempat, dal yamtani'u taukiduhu, tidak boleh menggunakan nun taukid. Jadi pada fi'il mudhari ada empat keadaan. Kita lihat rinciannya satu persatu. Alif yajuzu taukiduhu, yang pertama boleh menggunakan nun taukid. Kapan itu? Wadzalika idza dalla 'ala talabi, yaitu apabila hal tersebut menunjukkan, ya apabila hal tersebut menunjukkan terhadap makna talab. Ya, apa makna talab? At-talabu anwa', ya at-talabu anwa'un. Talab itu ada beberapa macam, minha di antaranya an-nahyu, larangan itu termasuk talab. Ya, karena talab itu artinya tuntutan. Wal istifhamu, istifham pertanyaan juga termasuk talab. Wal amru, al amr perintah juga termasuk talab. At-tahdidu dan tahdid atau permintaan dengan lemah lembut ini juga termasuk talab. Ya. Kemudian dicontohkan di sini nahwu contoh la tuhmilanna durusaka. Ya, di sini ada nahi. La tuhmilanna durusaka. Benar-benar janganlah engkau mengabaikan atau tidak mengindahkan pelajaran-pelajaranmu. Ya, di sini ada nahi, maka menggunakan nun taukid hukumnya boleh. Artinya seandainya kalimatnya la tuhmil durusaka ini juga boleh. Menggunakan nun taukid juga boleh karena hukumnya adalah boleh. Kemudian contoh yang kedua, liyaqra'anna kullu talibin durusahu. Ya, hendaknya setiap siswa itu membaca pelajaran-pelajarannya. Ya, benar-benar hendaknya setiap siswa itu membaca pelajaran-pelajarannya. Ini contoh yang amr. Akan tetapi amrnya lil ghaib. Ya, namanya ini amr lil ghaib. Yang sering diterjemahkan hendaknya. Lam di depan itu namanya lamul amr. Ya, kemudian contoh yang berikutnya, hal tajtahidanna, Ya, ini adalah tahwid. Contoh tahwid adalah permintaan dengan lemah lembut. Ayolah kita atau kamu bersungguh-sungguh gitu. Menggunakan tahwid. Hal tajtahidanna. Ya, ha. Kalau bahasa kita terjemahannya adalah ayolah kamu bersungguh-sungguh. Ayolah kamu benar-benar bersungguh-sungguh. Kamu benar-benar rajin. Ya, atau rajin-rajinlah kamu, seperti itu. Ada tahwidnya, ada permintaan dengan lemah lembut. Rajin-rajinlah kamu. Hal tajtahidanna. Ini juga hukumnya boleh. Kemudian contoh yang berikutnya, hal tusafiranna wa anta maridun. Apakah engkau benar-benar akan bersafar sedangkan engkau masih sakit? Ya, atau padahal kamu masih sakit. Nah, ini contoh yang istifham. Nah, ini semua hukumnya apa tadi? Hukumnya yajuz, yaitu boleh ditambahkan nun taukid. Kemudian yang kedua, ba taukiduhu qaribun minal wajibi. Memberikan nun taukid dalam hal ini hampir mendekati hukum wajib. Kapan itu? Wa dzalika idza subiqa bi imma syaratiyati. Hal tersebut apabila didahului dengan imma asyartiyah, yang maknanya jika. Imma asyartiyah yaitu imma yang asalnya in dan ma. Asalnya in dan ma, kemudian diidhamkan menjadi imma. Namanya imma asyartiyah. Nahwu qawli ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nasun. Dan jika, ya, sehingga imannya diterjemahkan jika. Dan jika mengganggu kamu dari setan satu gangguan, ini terjemahan perlafadnya ya. Dan jika ada gangguan dari setan terhadap dirimu, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Wa qawlihi ta'ala, dan contoh firman Allah ta'ala yang lainnya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, jika keduanya sampai berusia lanjut di dalam pemeliharaanmu. Ya, yablughanna di sini ada nun taukidnya sebagaimana tadi yanzaghanna, itu juga ada nun taukidnya. Ini hukumnya hampir mendekati wajib ya, karena diawali dengan imma asyartiyah. Kemudian yang ketiga, jim yajibu tauqiduhu, yang hukumnya harus menambahkan nun taukid. Kapan hal tersebut? Wa dzalika idza waqa'a jawaban lil qasami wa kana musbatan wa ghairu mafsulin min lami jawabil qasami wa dalan 'alal mustaqbali. Fi'il mudhari yang wajib ditambahkan padanya nun taukid adalah fi'il mudhari apabila dia sebagai jawab bagi qasam, terletak sebagai jawab bagi qasam atau sumpah. Wa kana musbatan, dan dia adalah fiil yang musbat. Apa tadi musbat? Tidak ada manfinya. Ya. Kemudian wa ghairu mafsulin min lam jawabil qasam. Tidak ada atau ia tidak terpisah dari lam jawab qasamnya. Ya. Wa dalan 'alal mustaqbali, dan menunjukkan dari sisi waktu, yaitu menunjukkan sesuatu yang akan datang. Zamannya adalah mustaqbal. Contohnya yang sudah terkumpul hal ini, nahwu qawli ta'ala, wa tallahi la'akidanna asnamakum. Ya, wa tallahi la'akidanna asnamakum. Di sini ada fi'il mudhari yang ditambahkan nun taukid yang hukumnya wajib. Demi Allah, saya akan membuat tipu daya untuk berhala-berhala kalian. Ya, di sini la aqidanna, kita lihat dia adalah fiil yang sebagai jawab bagi qasam dari tallahi, artinya demi Allah. Wa kana musbat, dan dia juga musbat, tidak ada manfinya. Wa ghairu mafsulin min lam jawabil qasam, fiilnya tidak ada pemisah antara lam jawab qasamnya dengan fiilnya. Langsung la aqidanna, itu namanya langsung, tidak ada pemisahnya. Wadalan alal mustaqbal, dan dari sisi makna ini menunjukkan zaman mustaqbal yang akan datang. Kemudian contoh yang lain, wanahu qaulika, contoh perkataanmu, Wallahi la ansyuranna al-islamu fi biladi. Demi Allah, sungguh saya benar-benar akan menyebarkan Islam di negeriku. Ya. Nanti di sini diperintahkan roji i'roba i'robaha fi jadwalil i'rob safhah as-sadisah. Safhah as-sadisah wa sab'in wa mi'atain. Nah, pada halaman 276 itu cara mengi'robnya. Ya, di sini wallahi la ansyuranna al-islam fi biladi. Ya, la ansyuranna ini wajib menggunakan nun taukid karena dia fi'il mudhari sebagai jawab bagi qasam, fi'ilnya musbat, tidak ada pemisah dari lam jawab qasamnya dan menunjukkan mustaqbal. Kemudian yang terakhir yamtani'u taqiduhu, yang terlarang menambahkan nun taukid pada fi'il mudhari. Kapan hal tersebut? Wa dzalika idza kana manfiyan. Apabila fiilnya itu manfi, ada adat atau alat nafi yang masuk kepadanya. Au mafsulan min lami jawabil qasami, atau fiilnya itu terpisah dari lam jawab qasamnya. Artinya ada pemisahnya antara fiil tersebut dengan lam jawab qasamnya. Au dalan alal hali, atau menunjukkan waktu yang sekarang. Ya, waktu yang sekarang. Ya, padahal syaratnya tadi menunjukkan waktu yang mustaqbal, bukan hal. Ya, contohnya nahwu wallahi la udakhinu. Ini tidak boleh pada udakhinu ditambahkan nun taukid. Imtana taukiduhu likaunihi manfiyan. Ya, terhalang atau dilarang memberikan nun taukid pada fiil ini karena dia adalah fiil yang manfi, kemasukan la nafi. La udakhinu, wallahi la udakhinu. Tidak boleh wallahi la udakhinanna, tidak boleh. Wa nahu, dan contoh yang lain, wallahi la saufa ajtahidu imtana'a tawqiduhu likaunihi mafsulan min lamil jawabi. Ya, yang berikutnya kalimat wallahi la saufa ajtahidu. Di sini tidak boleh menambahkan nun taukid pada fi'il mudhari'nya. Kenapa? Karena dia terpisah dari lam jawab qasamnya. La saufa, setelah lam ada saufa, ini fasilnya, ini pemisahnya. Karena ada pemisahnya atau dia terpisah, maka tidak boleh ditambahkan nun taukid. Sehingga bukan wallahi la saufa ajtahidanna, tidak. Tapi kalimatnya biasa, wallahi la saufa ajtahidu, karena tidak boleh ditambahkan nun taukid. Wa nahwu, dan contoh yang lain, wallahi la uhibbuka imtana at-taukiduhu likaunihi lil hal. Ya, dan kalimat wallahi la uhibbuka, demi Allah sungguh saya mencintaimu. Ya. Maka dalam hal ini tidak boleh menambahkan nun taukid pada fi'il mudhari'nya. Kenapa? Karena di situ bermakna zamannya itu hal, yaitu waktu yang sedang. Demi Allah, saya mencintaimu. Ya, kalimat ini, ya. Kalimat ini menunjukkan hal, bukan mustaqbal. Ya, karena apa namanya? Kejadian mencintainya ketika itu sudah terjadi. Ya, sehingga bukan wallahi la uhibbuka, saya mencintaimu nanti pada zaman yang akan datang, enggak. Kalau sudah diutarakan berarti ketika itu sudah terjadi atau sedang terjadi. Nah, itulah ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan nun taukid yang ada pada fi'il. Ada yang mutlak boleh ditambahkan, yaitu pada fi'il amr. Ada yang dirinci, di situ ada yang boleh, ada yang hampir mendekati wajib, ada yang wajib, dan ada yang terlarang, yaitu pada fi'il mudhari, sedangkan pada fi'il madhi tidak mungkin dia diberi taukid dengan nun taukid, karena penaukidan atau memberikan taukid pada fi'il madhi menggunakan qad ataupun laqad sebagaimana tadi rinciannya sudah kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya pada halaman 27 itu sebagai latihan, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, as-su'alul awal, soal yang pertama, ma hukmu taukidil af'alil ajiyati binuni taukidi walimada summaktubil af'ala mu'akkid mu'akkadahu summaktubil af'ala mu'akkadatan. Ya, ma hukmu taukidil af'alil ajiyati binuni taukid, apa hukum memberikan muntokit pada fiil-fiil berikut ini, ya, memberikan penguat pada fiil-fiil berikut ini menggunakan muntokit, hukumnya apa? Kemudian ketika sudah disebutkan walimadha, alasannya apa? Kemudian summaktubil af'ala mu'akkadatan. Kemudian tuliskan fiil-fiil tersebut dalam keadaan sudah diberikan diberikan nun taukid, ya, sudah diberikan nun taukid, dirubah bagaimana bentuknya. Ya. Kemudian yang kedua, as-su'alu sani bayyin limadha yamtani at-taukidu binun taukidi fi ma yali. Soal yang kedua yaitu jelaskan kenapa pada kalimat di bawah ini tidak boleh menambahkan nun taukid, seperti itu alasannya apa. Kemudian as-su'alu salis, pertanyaan yang ketiga, hawil ma tahtahu khattun ila fi'lin summaktubuhu muakkadan. Rubahlah fi'il yang bergaris bawah tersebut, afan rubahlah kata yang bergaris bawah tersebut menjadi bentuk fi'il. Kemudian tulislah fi'il tersebut dalam keadaan sudah ditambahkan taukid, ya, sudah ditambahkan taukid. Naam. Itulah tiga, ya, cuma tiga soalnya, ya, akan tapi dari masing-masing ada ada bagian-bagiannya lagi. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.